الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الله عزني الله وإياكم والحمد لله pujian syukur kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmat kepada hambanya. Dan nikmat yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kita merasa bergembira, itu fitnah, yaitu yang namanya nikmat di atas al-haq, nikmat di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Yunus ayat yang ke-58. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita bergembira, kita merasa bangga mendapatkan nikmat di atas sunnah, mendapatkan nikmat di atas dinul haq. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Qul bifadlillahi wa birrahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi wa birrahmatihi, hanya dengan keutamaan Allah dan juga rahmatnya. Disebutkan oleh para mufassirin, fadullah itu maknanya ad-dinul haq, wa rahmatihi, dan juga yang namanya Al-Quran. Fabidhalika falyafrahu, maka dengan itu hendaknya kalian merasa gembira. Gembira dengan seorang mendapatkan hidayah di atas Islam, di atas dinul haq, di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dikarenakan yang demikian itu, para hadirin yang saya muliakan, lebih baik dari apa-apa yang dikumpulkan oleh ahli dunia. Maka di sini kaum muslimin, ikhwani fillah, azani Allah wa iyakum, betapa mahalnya sebuah hidayah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan hidayah tersebut untuk hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Dan juga kaum muslimin, para hadirin yang saya muliakan, keutamaan yang besar yang lainnya yaitu seorang diberikan istiqomah untuk bisa terus beribadah kepada Allah, mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus di zaman-zaman yang penuh fitnah, di zaman-zaman yang terbentang sekian banyak yang namanya fitan, baik itu fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat. Keutamaan yang sangat besar ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam hadis tersebut, keutamaan seorang yang dia istiqomah beribadah dalam keadaan sekian banyak fitnah melanda di tengah-tengah umat. Rasul mengatakan dalam hadis tersebut, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Ibadah di waktu haraj, dikatakan haraj itu terjadi banyak pembunuhan-pembunuhan. Dikatakan haraj itu tatkala terjadi sekian banyak fitnah-fitnah. Sara bahasa, sunah sara bahasa maknanya yaitu at-tariqah atau asirah, jalan. Adapun sara istilah, yang namanya sunah sara istilah, fahiya indal jamahir al-muhaddisin, menurut jumhur para muhaddisin, jumhur al-hadis. Yang namanya as-sunnah maknanya ma udifa lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin hilkiyatin aw khuluqiyatin. Dikatakan as-sunnah secara istilah menurut jumhur muhaddisin yaitu apa-apa yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ini secara istilah dinamakan as-sunnah, yaitu apa-apa atau segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Min kaulin, baik itu berupa yang namanya ucapan, ucapan-ucapan Nabi, sabda-sabda Nabi, itu sunnah. Au fi'lin, ataupun berupa perbuatan Nabi, itu juga sunnah. Ketika dikhabarkan ya, perbuatan Nabi, semisal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan makanan atau tidak pernah mencela makanan semisalnya, itu menunjukkan sunnah Nabi. Baik itu ucapan yang langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dari perbuatannya. Au takririn, ataupun berupa takrir. Takrir itu maknanya persetujuan. Baik itu dengan diamnya Nabi atau Nabi mengatakan na'am, sodako, itu yang namanya sunnah, baik berupa ucapan, perbuatan ataupun takrir. Au sifatin khilqiyatin au khuluqiyatin, atau yang berupa sifat khuluqiyah, akhlak-akhlak Nabi alaihi salatu wasalam, ini sunnah. Kalau sunnah secara bahasa yaitu jalan, adapun sunnah secara istilah yaitu berupa apa yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, berupa ucapan, perbuatan, takrir, dan sifat-sifat khuluqiyah. Di sini kita akan bawakan sedikit tambahan mengenai sunnah apabila dimutlakan secara umum. Pengertian yang pertama, setelah kita mengetahui sunnah lughawiyan wastilahan, sunnah in waradat lafdatu sunnah fi kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awis sahabati wa immatis salaf fa innama yuradu biha kullu ma ja'a fi kitabi wa sunnati. Yang pertama, apabila lafaz sunnah, apabila lafaz sunnah datang dari sabda Nabi, apabila lafaz sunnah datang dari sabda Nabi atau ucapan sahabat atau ucapan imam-imam salaf. Saya ulangi, lafaz sunnah ketika itu datang dari sabda Nabi alaihi salatu wasalam ataupun ucapan para sahabat, ya. Ucapan sahabat namanya apa? Para ikhwah, namanya apa? Namanya athar. Namanya apa? Athar. Baik. Kalau secara hukum hadis mauquf indah sahabah, ya. Kalau sampai Nabi namanya marfu, ya. Kita ulangi, dikatakan sunnah dalam sabda Nabi atau dalam ucapan para sahabat atau ucapan a'immah salaf, yaitu imam-imam salaf dari ulama mutaqaddimin, maka yang dimaksud sunnah di sini, ya, maka yang dimaksud sunnah di sini maknanya setiap apa yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Saya ulangi, lafaz sunnah ketika datang dari ucapan Nabi, ucapan para sahabat ataupun imam-imam salaf, maksudnya apa di sini? Itu setiap apa yang datang dalam Al-Quran dan juga hadis, ya, dan juga apa? Hadis. Ini makna sunnah. Au al-ma'na asy-syar'i al-'am al-mustamil 'ala al-ahkami ilmiyatan au 'amaliyatan. Atau yang mencakup seluruh hukum-hukum syariat, ya. Dikatakan as-sunnah maksudnya apa? Syariat Islam ini. Yaitu apa? Sunnah. Paham itu mana? Antum paham sama di sini? Sunnah itu maksudnya apa? Syariat Islam itu sendiri. Ya, itu sunnah yang datang dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi. Itu namanya sunnah. Ya. Ini sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih, ketika Rasul mengatakan, faman rohiba an sunati falaysa minni. Ya, ini contohnya. Faman rohiba an sunati falaysa minni. Hadis muttafaqun alaih. Kisah yang panjang. Ya. Kemudian Rasul memberikan dalam akhir hadis ini, Rasul mengatakan, barang siapa yang dia benci dengan sunnahku, apa makna sunnah di sini? Apa makna sunnah di sini? Yaitu syariat apa? Islam secara umum, baik yang datang dalam Al-Quran ataupun hadis. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan termasuk golonganku, bukan termasuk orang Islam. Ya, paham di sini? Baik. Ini makna sunnah yang pertama. Kemudian makna sunnah yang kedua. Makna sunnah yang kedua, annaha tutlaku fi muqabilil bid'ati. Ya. Sunnah maknanya lawan dari bid'ah. Lawan dari apa? Bid'ah. Itu sunnah. Antum tahu bid'ah itu apa? Apa itu bid'ah? Apa bid'ah, Pak? Apa? Perkara-perkara yang baru yang diadakan dalam agama yang tidak ada contoh dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ini bid'ah. Ataupun dengan takrif yang lainnya, takrif oleh Asy-Syatibi rahimahullah. Jadi kalau dikatakan sunnah, maksudnya apa? Muqabilil bid'ati, lawan dari bid'ah. Itu sunnah, ya. Maksudnya apa? Yang datang sesuai dengan apa? Yang dicontohkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Contohnya, contoh dalam hadis Nabi, ya, disebutkan mengenai perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi, ya. Antum hafal hadis sahabat Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu. Hadis siapa? Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Maka sungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa'alaikum bi sunnati, ataupun kalian pasti akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Ya. Barang siapa yang hidup sepeninggalku nanti pasti akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka Rasulullah mengatakan, fa'alaikum bisunnati. Ya. Maka wajib bagi kalian untuk mengikuti apa? Sunnahku. Apa sunnah di sini? Apa sunnah di sini? Apa? Setiap amalan yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lawan dari apa? Lawan dari bid'ah. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa'adu 'alaiha binawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Nah, baik. Ini makna yang kedua. Sekarang makna yang ketiga. Makna sunnah yang ketiga, annaha tutlaqu fi ma yuqabilu al-manduba wal mustahaba wal fard. Sunnah maknanya yaitu nama lain untuk perkara yang mandub, perkara yang apa? Mustahab. Ya, ini sunnah. Atau antum sering mengenal dalam istilah fikih, ya, yang namanya sunnah apa? Apa sunnah itu? Mimma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqqabu ala tarkihi. Ini istilah sunnah indal mada indal fuqaha. Yang dimaksud sunnah yaitu apabila diamalkan mendapat apa? Pahala. Apabila ditinggalkan tidak berdosa. Ini yang sering kita dengar. Ini istilah sunnah indah man? Indah fuqaha. Istilah sunnah, ya, menurut para ahli fikih, yaitu sebuah amalan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan tidak apa? Berdosa. Fahimtum ilahuna? Fahimtum? Baik. Ini sunnah. Yang keberapa ini? Yang ketiga. Sunnah maksudnya apa? Itu amalan yang ketika dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ini ingat pembahasan dalam masalah fikhiyah, dalam masalah fikih. Kemudian yang keempat, yang dimaksud dengan apa? Sunnah. Tutlaku wa yuradu biha annaha dalilun min adilatil ahkam. Yang dimaksud sunnah, ya, apabila dimutlakan, maksudnya itu dalil dari dalil-dalil hukum syar'i. Paham di sini? Sunnah itu apa? Dalil dari dalil apa? Syar'i. Ketika disebutkan di sana ada dalil secara apa? Alkitab, ya, dalil dari Al-Qur'an, Al-Qur'an apa namanya? Ayat-ayat Allah ataupun dari as-sunnah. Maksudnya apa as-sunnah di sini? Apa as-sunnah di sini? Itu hadis-hadis Nabi. Taib. Jadi di sini tergambar oleh kita sunnah itu ketika dimutlakkan secara umum memiliki berapa? 4 macam, ya. Bisa sunnah yang dimaksud adalah apa? Apa tadi yang pertama? Syariat Islam itu sendiri secara umum. Maka dikatakan oleh seorang ulama besar, seorang ulama ahli sunnah, itu Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhu Sunnah Al-Barbahari. Beliau mengatakan Al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Apa yang dimaksud sunnah di sini? Apa maksudnya? Sunnah secara umum itu syariat Islam itu sendiri. Maka beliau mengatakan Islam itu adalah sunnah. Sunnah itu adalah apa? Islam, ya. Ini maksudnya. Kemudian yang kedua apa tadi? Sunnah maknanya apa? Apa? Baik, lawan dari yang namanya kebid'ahan, ya. Biar gak ngantuk pak ya, karena jam segini Masya Allah, waktunya ngantuk pak, ya. Yang namanya sunnah itu lawan dari bid'ah. Yang ketiga apa? Yaitu perkara yang ketika diamalkan berpahala, ketika ditinggalkan tidak berdosa. Ini juga as-sunnah. Yang keempat apa tadi? Apa tadi? Yaitu dalil dari dalil-dalil ahkam asy-syar'iyyah. Baik. Di sini kita tahu ya mengenai pembahasan yang namanya makna as-sunnah. Ketika dimutlakkan memiliki empat perkara, ya. Tapi yang kita bahas di sini yaitu as-sunnah inda jamahir al-muhaddisin, yaitu sunnah menurut apa? Jumhur, ya, ahlul hadis, yaitu apa-apa yang disandarkan kepada Nabi baik berupa ucapan, perbuatan, takrir dan sifat-sifat khulkiyah wa khulukiyah. Baik. Ini yang namanya as-sunnah. Baik. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Maka di sini disebutkan mengenai as-sunnah. Kita bacakan dari risalah yang berjudul Min Thamarat At-Tamassuki Bisunnah. Termasuk dari buah berpegang teguh dengan as-sunnah. Sebuah risalah dari hasil muhadharah yang disampaikan oleh Syekh Al-Alamah Abdullah Ibn Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah. Beliau tinggal di kota Madinah. Baik. Kalau kita mengetahui makna as-sunnah dan juga ketika dimutlakkan makna as-sunnah, maka di sini kita melihat dalil-dalil mengenai wajibnya untuk mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Antum bisa kasih judulnya dalil-dalil mengenai wajibnya berpegang teguh mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, ini sangat banyak. Ya, sangat-sangat banyak. Sampai-sampai dikatakan oleh Al-Imam Al-Mujabbal, Al-Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan mengenai dalil-dalil wajibnya untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Nadartu fil mushafi fawajadtu ta'atar rasuli sallallahu alaihi wasallam fi thalathatin wa thalathina mawdi'an. Masyaallah. Ada berapa tadi dalilnya? Terutama santri-santri bimbel ini, ya. Santri bimbel itu sudah mulai belajar bahasa Arab. Ya. Coba diterjemahkan. kelas 3 ya. Yang kelas 3 mana? Ada enggak di sini? Kelas 3 santri bimbel ada? Enggak ada, Pak ya. Adanya kelas 1 ya. Kelas 1 belum bisa ya. Masih belajar. Katanya Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, "Nadartu fil mushafi." Saya melihat ya, meneliti dalam mushaf Al-Qur'an. Ya. Saya meneliti, melihat dalam mushaf Al-Qur'an, "Fawajadtu ta'atar rasuli." Maka saya mendapati dalam mushaf Al-Qur'an mengenai perintah taat kepada Nabi alaihi salatu wasalam fi salasatin wa salasina maudian. Itu ada 33 apa? Tempat. Ya, insyaallah ya. Ada yang bisa menyebutkan salah satunya? Ada yang bisa? Baik. Wa atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Ya, ada juga itu ya. Ada 33 tempat ya yang menyebutkan mengenai apa? Wajibnya taat mengikuti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Murid tulis semuanya apa tidak? 33 Pak ya. Masyaallah. Banyak Pak. Ya. Saya sebutkan diantaranya saja. Diantaranya disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 59 yang tadi dibacakan. An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah dan juga taatil oleh kalian Rasul dan juga ulil amri minkum, yaitu ulil amri diantara kalian, pemimpin diantara kalian. Fa in tanazzatum fi syai'in faruddu ilallah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan apabila kalian saling berselisih dalam sebuah perkara, faruddu ilallah wa ila rasul, maka kembalikan perkara tersebut kepada Allah, yaitu dengan kita melihat dalil dari Al-Qur'an dan juga kepada rasulnya, yaitu sunnah rasul, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. In kuntum tu'minuna billah, jika kalian orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih bagus ya takwilnya. Dalil yang lainnya dalam surat Ali Imran ayat yang ke-32. Nanti antum lihat sendiri ya. Lihat sendiri dalam Al-Qur'an dalil-dalil yang menyebutkan wajibnya taat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian yang berikutnya dalam surat An-Nur ayat 56. Dalam surat An-Nur ayat 56. Dalil yang lainnya dalam surat Al-Anfal ayat ke-20. Biar antum nanti di rumah buka mushaf ya. Dibuka mushafnya, dilihat dalil-dalil yang kita sebutkan. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-20. Yang lainnya dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-92. Ayat yang lainnya dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-24. Al-Maidah 92, Al-Anfal 24. Yang berikutnya surat An-Nisa ayat yang ke-13. An-Nisa ayat yang ke-13. Yang berikutnya An-Nisa ayat 69. Kemudian An-Nisa ayat yang ke-115 dan seterusnya. Ya, Allah sangat banyak Pak ya. Ada 33 tempat dalam Al-Qur'an yang semuanya menyebutkan untuk mentaati Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Masyaallah, sangat banyak. Adapun dalil-dalil sunnah dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam sangat banyak. Di antaranya dalam masalah salat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ada beberapa sahabat yang belajar kepada Nabi ya, jadi boleh seorang itu datang ke sebuah marokis, min marokisil ilm, datang ke sana, kemudian belajar beberapa saat, kemudian pulang lagi. Ya. Ini para sahabat. Di antaranya sahabat Malik ibn Huwairith radhiyallahu anhu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar di kota Madinah sekitar 20 hari. Belajar di sana dengan beberapa sahabatnya, ya. Ketika terlihat sudah mulai apa? Kangen dengan keluarganya. Ya. Kalau antum masya Allah belajar bisa setiap hari apa? Pulang. Ya, Pak ya. Ya, belajar pulang lagi masya Allah. Dengan mudahnya. Ya, maka istiqomah di situ. Di samping antum bisa talabul ilmi dan juga bisa berkumpul dengan keluarga. Dulu para sahabat saya meninggalkan keluarganya. Dikisahkan ada seorang imam, ya, ketika beliau itu belajar meninggalkan keluarganya 20 tahun, ya, 20 tahun sampai pulang menjadi seorang apa? Imam besar. Sampai-sampai, ya, ketika dia meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil. Imam tadi mengatakan, orang tadi mengatakan, kamu pengen saya ceraikan saja atau menunggu saya? Tapi saya tidak tahu pulangnya kapan. Ya. Akhirnya perempuan tadi mengatakan, ya, saya menunggu saja sampai kau kembali. Ternyata dia datang ke tempatnya Imam Malik untuk belajar di sana. Sampai suatu ketika ada salah seorang rombongan dari Mesir, ya, datang ke kota Madinah. Kemudian menemui Imam Malik. Ternyata di situ ada seorang pemuda yang mengatakan, "Aina Ibnul Qasim?" Ya, di mana Ibnul Qasim? Akhirnya datang orang tadi, ya, ternyata yang mencari itu adalah apa? Putranya, ya. Yang usianya sudah 20 tahun yang dia tinggalkan masih apa? Dalam kandungan. Masyaallah. Itu bagaimana mereka semangat dalam apa? Talabul ilm. Begitu juga para sahabat, ya, sebagian mereka datang kepada Nabi 20 hari di sana. Ketika mulai terlihat, ya, dari mukanya pengen pulang, ya, kangen dengan keluarganya, Rasul mengatakan, pulang kalian, ya, ajari keluarga kalian mengenai ibadah. Di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sallu kama ra'aitumunni usolli, salatlah kalian sebagaimana melihat apa namanya aku salat, sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis ini juga sebagai dalil perintah untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal apa? Salat, ya. Atau hadis yang lainnya, khudhu ani manasikakum, ambil dariku cara manasik haji kalian, cara manasik umroh kalian, ya. Dan sekian banyak hadis yang menyebutkan mengenai apa? Perintah untuk kita mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam. Hadis yang sangat masyhur mengenai perintah untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam, itu seorang yang dia itu disebutkan dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, disebutkan di sini, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku pasti akan masuk al jannah, illa man aba, kecuali orang yang enggan masuk al jannah. Para sahabat heran, ya Rasulullah, wa man yaba, siapa orang yang apa namanya tidak mau masuk surga, ya. Kalau orang itu orang yang berakal sehat, pengen masuk apa? Surga. Qulu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Maka Rasul mengatakan, "Wa man ata'ani dakhalal jannah. Wa man asani faqad aba." Barang siapa yang dia taat kepadaku, ya, maka dia masuk surga. Barang siapa yang dia bermaksiat kepadaku, dialah orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dalil-dalil yang menyebutkan mengenai apa? Perintah untuk mentaati Nabi alaihi salatu wasalam. Wabil khulasah, secara ringkas, ayuhal ikhwah hafidhuni wa hafidhakumullah, yang namanya taat Rasul, ya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasalam terkumpul pada tiga perkara. Mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam terkumpul pada tiga perkara. Ini sekaligus, ya, sebagai makna, ya, konsekuensi syahadat anna Muhammadar Rasulullah. konsekuensi dari syahadat kita itu syahadat anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Tasdiquhu fima akhbar, yaitu membenarkan setiap kabar, setiap berita yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mentaati setiap apa yang diperintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi setiap apa yang beliau larang dan beliau kecam. Ini konsekuensi syahadat anna Muhammad Rasulullah. Ya, tiga perkara: tasdiquhu fima akhbar, wa ta'atuhu fima amar, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Ya, wa alla yu'badallah illa bima syara. Baik, ini beberapa pembahasan mengenai wajibnya mentaati Nabi alaihi salatu wasalam. Baik. Maka di sini sebagaimana tadi kita sampaikan di awal, tema yang akan kita sampaikan mengenai beberapa buah dari tamassuk bisunnati Nabi alaihi salatu wasalam. Buah dari seorang yang dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Baik. Buah yang pertama dari buah berpegang teguh dengan sunnah Nabi annal mutamassika biha muttabi'un lil amril ilahi wa hadha mimma yuhibbuhu Allah wa yardah. Yang pertama, bahwasannya seorang yang mengikuti atau seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, saya ulangi, seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi berarti dia telah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi berarti dia telah apa? Mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini buah yang pertama. Dan ini merupakan perkara yang apa? Menjadikan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Ya. Seorang yang dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi berarti dia telah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ia akan menjadikan kecintaan Nabi alaihissalam, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Bagaimana bunyinya? Salam antum hafal semuanya ya. Selama ini kan antum berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Ya, Pak ya. Itu sudah hafal, ya kan? Keutamaannya apa gitu. Ada yang hafal? Hafal Pak Tri? Sering hafalannya udah ya, insyaallah. Santri bimbel ya, santri bimbel yang biasa belajar ya, belajar intensif maksudnya ya. Kalau para ikhwah juga belajar secara intensif, santri bimbel lebih ya. Yang di belakang santri bimbel kelas 3. Disebutkan dalam surat surat Ali Imran ayat 31. Bagaimana bunyinya? Dalil yang sangat jelas. Qul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahu ghafurur rahim. Ayat ini ya merupakan ayatul mihnah, ayatul imtihan, ayat yang menjadi ujian bagi orang-orang yang dia mampu cinta kepada Nabi, ya, diuji dengan apa? Ayat ini, ya, menggembur-gemburkan cinta Rasul, cinta Nabi. Coba bacakan ayat ini. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti siapa maksudnya? Ikuti Nabi alaihi salatu wasalam. Cinta kepada Allah, ya, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasalam. Ya, yuhibbukumullah, maka pasti Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allahu ghafurur rahim, dan Allah zat yang maha pengampun lagi maha apa? Penyayang. Baik. Ini buah yang pertama. Buah yang pertama dari seorang yang dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi, seorang akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala karena dia telah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, saya ringkas saja. Sampai jam berapa asarnya? Sampai jam berapa? Jam 3? Kurang 10. Mudah-mudahan selesai. Ada sekitar 5 atau 6 ya, buah seorang berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Buah yang kedua, anal mutamassika biha muhassilun lil hidayatil islamiyah wassalamah minad dolali wazzaihi. Bahwasannya seorang yang berpegang teguh, bahwasannya seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi akan mendapatkan hidayah, akan mendapatkan hidayah, dan akan diselamatkan dari kesesatan dan penyimpangan. Buah yang kedua, seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, yaitu dia akan mendapatkan hidayah Allah, kemudian dia akan diselamatkan oleh Allah dari kesesatan dan apa? Penyimpangan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin bahwasanya pada diri Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam terdapat yang namanya uswatun hasanah. Disebutkan dalam surat Al-Ahzab, dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, Allah mengatakan di situ, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21, dan sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, teladan yang baik bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang yang dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan orang yang dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Ahzab 21. Jelas ya, mengenai bagaimana seorang itu akan mendapatkan hidayah dengan dia mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Dikarenakan pada diri Nabi alaihi salatu wasalam terdapat uswatun hasanah. Dalam hadis yang lainnya Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan, waqad taraktu fikum ma lam tadillu in tamassatum bihi kitaballah wa sunnati rasulih. Dalam hadis disebutkan bahwasannya, sungguh telah aku tinggalkan untuk kalian, jikalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, tidak mungkin kalian akan apa? Tersesat. Ya, Rasul mengatakan kitabullah wa sunnatu rasulih. Itu kitabullah dan juga sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Baik. Di sana ada ucapan para ulama, para imam-imam besar di masanya mengenai bagaimana kesudahan orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi. Orang-orang yang dia berpegang teguh tamassuk bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ucapan Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Muhammad bin Muslim Az-Zuhri rahimahullah mengatakan, disebutkan dalam ada oleh Ad-Darimi bi isnadin sahih, Al-Imam Az-Zuhri mengatakan, kana man madu min ulama'ina yakulu al-i'tisamu bi sunnati najatun. Bahwasanya Imam Az-Zuhri mengatakan, dahulu dari para ulama yang telah mendahului kita, mereka mengatakan al-i'tisamu bi sunnah najah, bahwasanya berpegang teguh dengan sunnah itu merupakan keselamatan. Al-i'tisamu bi sunnah najah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi ini merupakan keselamatan. Ucapan yang lainnya ucapannya Al-Imam Malik Ibni Anas rahimahullah, ucapan yang sangat masyhur yang insya Allah antum sudah berkali-kali mendengar ya. Beliau mengatakan as-sunnatu mithlu safinatin Nuh. Sunnah itu permisalnya seperti safinah Nuh, seperti perahunya Nabi Nuh. Ya. Man rakibaha naja wa man takhalla anha halak. Imam Malik Imam Darul Hijrah mengatakan sunnah itu seperti perumpamaannya safinatun Nuh, seperti perahunya Nabi Nuh ya. Yang ketiga itu barang siapa yang menaiki ya perahunya Nabi Nuh naja, dia akan selamat. Sekalipun dia orang yang paling ya kuat, kemudian lari ke gunung tenggelam ya. Kenapa? Tidak mengikuti perahu Nabi Nuh ya. Seperti siapa? Anaknya Nabi Nuh ya. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Ketika Nabi Nuh mengatakan kepada putranya, ya bunayya rakam ma'ana, wahai putraku sini, ikut bersama kami ya, ikut naik ke perahu bersama kami, kata ayahnya. Kemudian anaknya mengatakan ya, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma, wahai ayahku, saya akan lari ke gunung menyelamatkan diri dari apa? Banjir ketika itu. Ya'simuni minal ma, agar saya apa? Terselamatkan dari yang namanya air. Ya. Tapi di sana ya, putra Nabi Nuh juga apa? Ikut tenggelam karena yang namanya air sampai apa? Ke puncak gunung. Ya. Ini perumpamaan sunnah. Sunnah itu seperti apa? Safinatun Nuh. Faman raqibaha naja wa man takhalla anha halak. Barang siapa yang dia itu takhalla anha, melepaskan sunnah tadi, halak, pasti dia akan apa? Celaka dan binasa. Jangan berani-berani. Ya, seorang yang dia itu apa? Melepaskan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melepaskan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yusyaikir rasul min ba'di ma tabayyanal huda nuwallihi man tawalla wa yuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya, barang siapa yang dia mengingkari yusyaikir rasul, menyelisih rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah datang hidayah kepadanya, sudah jelas hidayah kepadanya, wa yatabi ghairu sabilil mu'minin, dia mengikuti jalan selain jalannya apa? Para sahabat. Ya, nuwallihi man tawalla, maka pasti kami akan palingkan kemana dia berpaling. Silakan seorang yang dulunya di atas sunnah dikarenakan fitnah-fitnah syahwat, fitnah yang namanya ri'asah, kepemimpinan, kemasyhuran, harta dunia, akhirnya dia pun mulai bergeser niatannya. Yang tadinya di atas sunnah, ternyata dia mulai apa? Berpaling. Ya, tidak mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti jalannya para sahabat. Maka Allah mengatakan walihi man tawalla, maka kami akan palingkan kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan ke dalam jahannam wa sa'at masira, Jahanam itu tempat sejelek-jelek tempat kembali. Begitu juga ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, seorang yang dia dikenalkan dakwah ahlu sunnah, dakwah salafiyah, ternyata dia tidak sabar meninggalkan dakwah al-haq, kemudian dia mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia meninggalkan dakwah al-haq tadi, ya, maka khawatir orang yang seperti ini akan semakin jauh dari yang namanya al-haq, kemudian dia akan binasa. Maka kita sampaikan di sini bahwasanya orang yang paling butuh ataupun yang butuh kepada yang namanya al-haq, kepada dakwah adalah kita. Adapun dakwah Allah Subhanahu wa taala tetap senantiasa ada. Sekalipun bukan kita yang mengikuti di sana dakwah ilallah, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah salafiyah akan senantiasa ada. Sekalipun bukan kita yang menjadi apa? Pengikut dakwah tadi. Maka yang kita khawatirkan diri-diri kita, apa kita bisa istiqomah sabar di atas dakwah al-haq ini, atau justru kita berpaling. Maka Allah mengatakan fa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian sudah bosan ya dengan ketaatan, dengan jalan al-haq, mengikuti dakwahnya Nabi, ya yastabdil qauman ghairakum, kalian akan diganti dengan orang-orang yang lebih baik daripada kalian. Tsumma la yakunu amsalakum, tidak seperti kalian yang malas, seperti kalian tidak semangat dalam menjalankan al-haq. Ya, ini yang kita khawatirkan. Bukan yang menjadi ukuran itu as-sabaqiyah. Dulu saya orang pertama kali membawa al-haq. Ya, kalau kita istiqomah, itu keutamaan yang sangat besar. Tapi dia berbangga dengan dahulu orang yang membawa dakwah halus sunnah di tempatnya, di wilayahnya, ternyata tidak sabar. Akhirnya dia pun apa? Diganti dengan generasi-generasi yang baru yang lebih semangat daripada dia. Ya. Sekali lagi, yang butuh kepada dakwah adalah diri-diri kita. Adapun dakwah itu tidak butuh dengan kita sama sekali. Dakwah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik individu, bukan milik Nabi alaihi salatu wasallam, bukan. Tapi dakwah milik Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan menjaganya. Ketika Rasul mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, orang-orang yang mereka zahirina alal haq, orang-orang yang mereka menampakkan al-haq, menang di atas al-haq, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisih mereka, tidak pula orang-orang yang menggembosi mereka. Maka yang utama dan paling utama kita perhatikanlah diri kita. Apa kita menjadi orang-orang yang istiqomah mengikuti dakwah ahlu sunnah, dakwah salafiyah, dakwahnya Nabi alaihissalatu wassalam, atau justru kita tidak sabar, akhirnya bergeser sedikit demi sedikit meninggalkan dakwah yang hak ini. Ujung-ujungnya apa? Dia akan berpaling dari al-haq. Ya. Lebih mengerikan lagi, nuwallihi man tawalla wa nuslihi jahannam. Itu yang paling mengerikan. Nasallahu salama wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ini ucapannya Imam Malik Ibni Anas rahimahullah. Ucapan yang lainnya dikatakan oleh sahabat yang mulia As-Siddiq Al-Akbar, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, perhatikan di sini, ya, ucapan yang sangat-sangat indah, yang sangat bagus, yang kita bisa mengaca, ya, bagaimana seorang semacam sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengucapkan ucapan yang sangat indah. Beliau mengatakan lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi. Ya, perhatikan di sini, tidaklah aku sama sekali meninggalkan sedikit pun sesuatu yang diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah sekalipun sedikit pun meninggalkan apa yang diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit pun, ya. Illa amiltu bihi, kecuali pasti saya mengamalkannya. Ya, kecuali pasti apa? Saya mengamalkan apa yang Rasul amalkan, tidak pernah menyelisih sedikit pun. Fa inni la ahsha in taraktu syai'an min amrihi sallallahu alaihi wasallam an azigho. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku sangat khawatir seandainya aku meninggalkan sesuatu dari perintah Nabi alaihissalatu wassalam, saya akan apa? Menyimpang. Saya tidak pernah meninggalkan sesuatu pun yang diamalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali saya amalkan. Dan tidaklah, dan ini, dan aku sangat khawatir ketika aku meninggalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan apa? Saya akan menyimpang. Ini siapa yang mengucapkan, para hadirin? Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sementara kita mengetahui bagaimana iman sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwasanya Abu Bakar Siddiq fil jannah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah. Tapi beliau mengatakan tidak pernah sekalipun, sedikit pun beliau meninggalkan apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan bagaimana seorang itu harus senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi, supaya dia senantiasa istiqomah di atas jalan al-haq. Baik, buah yang lainnya dari buah seorang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, annal mutamassika bi sunnati maksumun bi'inillahi ta'ala tahkikon wa aminun minal wuku'i fil ikhtilaf al-madmum wal furqati al-madmumah. Di antara faidah seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi adalah seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, dia akan selamat dari terjatuh dalam perselisihan-perselisihan, dan juga akan selamat dari yang namanya kelompok-kelompok yang menyimpang. Saya ulangi, seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, maka dia akan selamat dari perselisihan. Dia juga akan selamat dari yang namanya apa? Mengikuti kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya, ini faedahnya. Ya, faedah seorang yang dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Dalilnya sangat banyak, ya, mengenai perintah untuk berpegang teguh dengan tali agama Allah, dan larangan untuk saling apa? Berpecah belah, saling berselisih, saling bercerai-berai dalam beragama. Faedah yang lainnya dari buah berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, annal mutamassika atau anna tamassuka bisunnati fihi fikakun min subuli syaitan. Bahwasanya berpegang teguh dengan sunnah Nabi akan selamat dari jeratan-jeratan syaitan. Bahwasanya berpegang teguh dengan sunnah Nabi akan selamat dari jeratan-jeratan syaitan. Ketika Allah menyebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153, Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bi. Dalam surat Al-An'am disebutkan, wa anna hadza sirati mustaqiman, dan sesungguhnya jalanku ini itu sunnah Nabi. Jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mustaqiman, lurus, mustaqim. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'u subula, dan janganlah sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan selain jalannya Nabi. Fatafarraqu bikum an sabilih, niscaya kalian akan berpecah belah dari jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzalikum wasaqum bihi, demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wasiat kepada kalian untuk mengikuti jalannya Nabi dan meninggalkan yang namanya apa? Jalan selain jalannya Nabi sallallahu wasallam. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan yang lainnya. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah garis. Ya. Termasuk dari asbabun nuzul ayat ini. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah garis. Khattalana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam khututun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat sebuah garis dan garis-garis yang lainnya. Faqala, kemudian Rasul mengatakan, hada sabilun, hada sabilullah, ini adalah jalan Allah. Satu garis. Summa khatta khututan an shimalihi wa an yaminihi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Ya. Ketika sudah membuat garis lurus, dibuat garis sebelah kanan dan sebelah kirinya. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan. Ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaihi, pada masing-masing jalan-jalan yang ada dari jalan selain jalan mustaqim, dari siratal mustaqim, yaitu ada syaitan yang menyeru kepada yang namanya apa? Kebinasaan, menyeru untuk mengikuti jalan tersebut. Ya, jalan yang menyimpang dari jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat yang kita bacakan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Faedah yang lainnya, buah seorang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal mutamassika bi sunnati lahu ajrun man tabi'ahu. Ini keutamaan sangat besar. Bahwasannya orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti setelahnya. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti tersebut, ya, mengikuti orang tersebut dari pahala-pahala yang ada. Ya, ini keutamaan sangat besar. Seorang yang mengamalkan sunnah Nabi, kemudian ada orang mengikutinya, dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikuti tersebut. Dia menyampaikan ilmu atau menyampaikan sebuah wasiat, sebuah nasihat, kemudian orang tadi mengamalkan atau melihat dari apa namanya akhlaknya, dari adabnya, cara ibadahnya, kemudian diikuti. Ya, maka orang seperti ini akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari hadis sahabat Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un." Barang siapa yang dia itu membuat sebuah sunnah, ya, di sini ya perlu saya tekankan bahwasanya hadis ini, ya, itu bukanlah hadis yang menunjukkan bolehnya seorang membuat sunnah-sunnah baru yang tidak ada contoh dari Nabi, atau sering mereka istilahkan dengan apa, bid'ah hasanah. Tidak ada, tidak ada yang namanya istilah apa, bid'ah hasanah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu bid'atin sayyi'ah. Setiap bid'ah itu sesat. Setiap bid'ah itu apa? Ya, jelek semuanya. Tidak ada bid'ah hasanah. Adapun hadis ini menyebutkan, man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang dia menghidupkan sunnah dalam Islam dari sunnah yang baik, ya, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahalanya, wa ajru man amila biha ba'dahu, dia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkan setelah dia, dengan tanpa mengurangi dari pahala yang pahala-pahala mereka sedikit pun. Ya, ini hadis ini, ya, termasuk sababul wurudnya. Ya, disebutkan ketika itu ada seorang yang datang, seorang yang kelihatan tidak mampu ya, pakaiannya copang-camping, seorang yang kekurangan, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam nyuruh kepada sahabatnya untuk bersedekah kepada orang tersebut. Ya. Ternyata tidak ada yang apa? Bersedekah, lama menunggu. Ya. Akhirnya ada seorang sahabat yang memberikan sedekah. Pakaiannya atau makanannya. Setelah sahabat tadi memberikan sedekah kepada orang tersebut, ya, orang yang mudhar tadi, membutuhkan tadi, ternyata berbondong-bondong orang apa? Ikut memberikan sedekah kepada dia. Maka Rasul mengatakan, "Man sana fil islami sunnatan hasanah." Ya, dengan hadis ini. Jadi maksudnya ayuhal ikhwah hafidhuni wa hafidhakumullah, bukan yang dimaksud dalam hadis ini seorang yang buat ya bid'ah hasanah. Ya, bukan. Tapi maksudnya adalah perkara yang sudah ada ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dihidupkan kembali. Ya, semisal seorang yang mengamalkan sunnah berupa memelihara jenggot yang sebagian masyarakat sudah meninggalkannya, ketika dikutuk orang lain dia mendapatkan pahalanya. Seorang yang dia berpakaian di atas mata kaki yang itu merupakan sunnah Nabi, kemudian hilang di tengah masyarakat, dia amalkan, mendapatkan pahala. Itu maksud man sana fil Islam sunnatan hasanah, ya. Bukan yang dimaksud seorang yang mengadakan perkara baru, bukan. Sebagaimana kisah sahabat yang mulia, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau mengatakan mengenai salat tarawih, nikmat bid'atu hadihi, sebaik bid'ah adalah ini, bid'ah secara luhuwian, ya, bukan secara apa? Syar'i. Karena sudah ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, berbeda ya antara yang namanya bid'ah dengan apa? Sunnah yang telah mati di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang terakhir dari buah seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, annal mutamassika bisunnati muhassilun li sa'adati fi daraini. Barang siapa atau seorang yang dia itu berpegang teguh dengan sunnah Nabi akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ya. Seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ya. Ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala dan juga janji dari nabinya alaihi salatu wasalam, ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat yang ke-13. Allah berfirman, "Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Demikianlah hududullah, ya, batas-batas syariat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mentaati Allah, mentaati perintah-perintah Allah dan juga perintah Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga-surga Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Wadzalikal fawzul adzim, dan demikian itulah yang namanya keberuntungan yang sangat besar. Ikhwani fillah azani Allah wa yakum, ini beberapa buah seorang yang dia itu berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Maka mudah-mudahan seorang yang telah lalu berhidayah mengenal dakwah ahlus sunnah, mengenal dakwah salafiyah di atas siratul mustaqim, di atas Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin bersemangat bahwasanya hidayah yang ada pada dirinya ini merupakan hidayah yang sangat besar yang tidak bisa diganti dengan harta dunia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memberikan faedah, dan banyak kurangnya saya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa barik wa salim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.